pemeja baju berem. Siapa itu? Bolehkah entah numpang bertanya. Baju berem. Siapa itu? Bolehkah entah numpang bertanya. Kalapa hejo, kalapa puan dibawa ke kota Garut. Baju hejo, siapa gerangan akan naros gula cemberut. Baju hejo, siapa gerangan akan naros gula cemberut. Mana jalan kereta kakaler kahaur gelis. Kamana nya engkang menta lamun ente kaneng gelis. Kamana nya engkang menta lamun ente kaneng gelis. Padati di kota Bandung minuku esi bubuahan. Neng arti pula sok kundung ayu urang sosonoan. Neng arti pula sok kundung ayu urang sosonoan.